Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para abah wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara Madrasah Diniyah bagi ibu dan ayah yang diselenggarakan oleh Sekolah Al-Falah Klaten. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampaikan materi pertama kita tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bawakan sebuah tema yang baru, dan ini masih berkaitan dengan tema perdana kita, ini tentang bagaimana para nabi ya alaihi musallatu wassalam memberikan keteladanan dalam mendidik anak-anak mereka. Nah, ini menjadi satu hal yang penting sekali, karena pada hakikatnya para nabi ini adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari, memperhatikan dan meneladani bagaimana praktek mereka dalam mendidik anak-anak, ya, maka ini tentunya merupakan soleh dan soleha dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita perhatikan bagaimana para nabi memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Di antara perkara yang bisa kita lihat dari keteladanan yang diberikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, kita bisa lihat pada sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi seorang atau dianugerahi anak yang saleh. Ya. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100 kita bisa lihat di sana ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya anak keturunan dari kalangan orang-orang yang saleh. Artinya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan anak keturunan yang saleh. Nah, ini penting sekali bagi kita ya. Kesalehan anak kita ini sangat tergantung dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk bentuk pendidikan kita ya atas anak-anak kita adalah kita berdoa agar Allah menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang saleh. Maka jangan lupa kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi sebagai anak mustajab ya, di waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama bagi kita yang mungkin belum dianugerahi anak atau ingin dianugerahi anak lagi, kita meminta agar anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan sebagai anak-anak yang saleh dan saleha ya. Karena memang apa, hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang saleh dan saleha. Ini perkara yang pertama yang bisa kita dapati dari para nabi dalam mendidik anak-anak mereka ya. Ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang saleh dan saleha. Kemudian barakallahu fikum. Ya. Contoh keteladanan yang lain yang bisa kita lihat dari para anbiya, dari para nabi adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. di mana beliau membangun kedekatan dengan anaknya. Dan kedekatan dengan anak ini sangat besar manfaatnya bagi kita, terutama kedekatan anak dengan ayahnya. Ya, penelitian menunjukkan bahwa ayahnya, ya, ini dia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter, ya, tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif. Kalau dia dekat dengan ayahnya, ya, dia punya karakter yang kuat. Apalagi kalau ayahnya itu selain dekat dengan anaknya, dia berikan didikan yang baik, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Nah, di dalam Al-Quran surat Yusuf, ya, dikisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh istri pembesar Mesir untuk melakukan dalam Al-Quran surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sang wanita itu sudah berhasrat kepada Yusuf alaihissalam, demikian juga, ya, Yusuf sudah berhasrat kepada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbih. Tapi itu semua tidak terjadi. Kenapa? Karena Yusuf melihat, ya, penjelasan atau melihat sebuah tanda dari Rabb-nya. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau sudah memiliki hasrat kepada sang wanita, ya, wanitanya menggoda, Nabi Yusuf juga sudah berhasrat kepada wanita tersebut, ya, beliau terhenti. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanda. Dalam sebagian tafsir para ulama menyebutkan apa tanda yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu, beliau melihat bapaknya. Ini ditampakkan bapak beliau yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, yang seolah-olah mengatakan, wahai Yusuf, saya tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbuat keji seperti ini, ya. Jadi beliau itu teringat dengan bapaknya, apa yang dipesankan oleh bapaknya teringat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga dia pun tidak terjatuh pada perbuatan melihat, ya, seorang anak tercegah dari melakukan perbuatan yang nista karena dia, ya, melihat sosok bapaknya. Dan ini kenapa Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa sampai teringat kepada bapaknya ketika digoda oleh wanita tadi, ya, wanita tadi itu namanya bukan Zulaikha, ya, banyak yang menyebutkan namanya Zulaikha, tapi adalah Zulaikha, ya, yang diketahui di dalam Al-Quran adalah apa? Imra'atul Aziz, istri dari pembesar Mesir, ya. Nah, dia tidak mau, padahal kesempatan itu sangat terbuka. Wanita tadi bukannya dipaksa, justru dia yang menggoda, yang mendambakan Yusuf alaihissalam, tapi karena dia teringat bapaknya. Nah, kenapa dia bisa tercegah atau dia bisa teringat kepada bapaknya ketika sudah akan melakukan perbuatan yang nista tersebut? Sebutkan oleh para ulama, karena kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya Nabi Ya'qub. Ya, dalam keadaan Nabi Yusuf ini sudah terpisah dari bapaknya sekian tahun, ya, beliau diangkat, beliau kan dibuang oleh siapa? Oleh saudaranya, kemudian dijual sebagai budak, lalu dibeli oleh pembesar Mesir. Kemudian terjadilah peristiwa tadi. Sudah lama dia terpisah dari bapaknya, tapi masih teringat pesan bapaknya tadi. Kenapa? Karena Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai seorang ayah ini memiliki kedekatan kepada Nabi Yusuf anaknya. Dari mana kita tahu Nabi Yusuf itu dekat dengan bapaknya? Coba dilihat di awal-awal surat Yusuf. Terjadi dialog antara Nabi Yusuf dengan bapaknya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, nah ini dialog yang menunjukkan kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya. Pertama beliau memanggil bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, bukan ya abi, tapi ya abati, wahai ayahanda, yang menunjukkan ta'zim, penghormatan beliau, pengagungan beliau kepada sosok sang ayah. Menunjukkan bahwa hubungan antara beliau dan bapaknya sangat dekat. Kemudian apa yang dikisahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya, yang dikisahkan oleh mimpinya saja dia ceritakan kepada bapaknya, saking dekatnya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat ya dalam mimpiku ada 11 bintang. Kemudian ada matahari, ada rembulan. Aku melihat semuanya bersujud di hadapanku. Nah, sampai mimpinya itu diceritakan oleh bapaknya. Oleh karena itu penting bagi kita, barakallahu fikum, untuk kita ya, membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Ya. Jangan kemudian bapak itu jauh dari anak-anaknya. Tidak pernah bergaul dengan anaknya, tidak pernah main bareng dengan anaknya, tidak pernah menyapa dengan anaknya. Ya, merasa bahwa anaknya ini gangguan. Sana kamu, ganggu bapak saja. Ha, kan itu kan sering diucapkan oleh para ayah. Ketika anaknya datang ingin bermain, ingin menyapa bapaknya, ya dia mengusir anaknya tadi. Ngapain kamu dekat-dekat bapak? Sana sana sana sana sana. Jangan ganggu bapak. Ya. Nah, nanti kalau anak-anak itu menjauh, dia lebih suka bergaul dengan teman-temannya, baru kita menyesal kenapa dari dulu tidak menjalin hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak kita. Ya, makanya kita hendaknya apa? Banyak meluangkan waktu dengan anak-anak kita, jalin hubungan yang erat dengan anak-anak kita. Kemudian sisipkan ya nasihat-nasihat, ya bujangan-bujangan dari seorang ayah yang ini akan dibawa oleh sang anak sampai dia dewasa. Ya, kita sampaikan kepada mereka ya untuk selalu mentauhidkan Allah ya, untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi anak yang jujur kapanpun dan dimanapun dia berada, jadi orang yang bermanfaat ya. Maka dia akan ingat apa yang dipesankan oleh bapaknya. Kapan? Ketika anak itu dekat, memiliki hubungan emosional yang erat dengan sang bapak. Tapi kalau jauh ya, mungkin dia tidak punya memori sama sekali terhadap bapaknya. Lupa dia dengan bapaknya. Apa yang kamu lakukan bersama bapakmu? Lupa. Ya, karena memang bapaknya terlalu perhatian dengan sang anak. Maka ini perkara yang kedua, hendaknya kita membangun kedekatan dengan sang anak, ya. Baik. Kemudian perkara yang ketiga, masih dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, masih dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Di mana Nabi Ya'qub alaihissalam itu mewaspadai keselamatan anaknya. Ya, di mana Nabi Ya'qub alaihissalam ya, dalam surat Yusuf juga disebutkan bahwa ketika beliau diminta oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf ini bisa ikut bermain bersama mereka, beliau menyatakan kekhawatirannya, menyatakan kesedihannya. Ya. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-11 ya sampai ayat ke-13 dikisahkan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Maka berkatalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, kenapa engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Wa inna lahu lanasihun. Padahal kami ini tulus menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Arsilhu ma'ana. Ya, utuslah dia bersama kami. Wadai yarta wayalab. Besok kami akan ya bersenang-senang dan bermain-main bersama Yusuf. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami ini akan menjaga Yusuf. Bagaimana respon dari Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sesungguhnya ya, beliau mengatakan sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf ini membuatku sedih, membuatku khawatir. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Dan aku khawatir Yusuf ini nanti akan dimakan oleh serigala dalam keadaan kalian lalai tidak menjaga Yusuf alaihi salam. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kekhawatiran seorang ayah terhadap kepergian anaknya. Khawatir nanti ya siapa? Saudara-saudaranya kurang baik dalam menjaga. Khawatir nanti anaknya akan dimakan serigala. Ya. Maka khawatiran seperti ini pun hendaknya ada pada diri kita. Jangan kemudian mudah melepas anak-anak kita dalam bergaul tanpa kita mengetahui siapa temannya, tanpa kita mengetahui ya kemana dia pergi. Ya, bukan seperti ini keteladanan yang diberikan oleh para nabi. Lihat, mereka merasa khawatir ya tentang keberadaan anaknya, dengan siapa mereka berteman. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai orang tua pun hendaknya mewaspadai ya dengan siapa anak-anak kita bergaul. Pergaulan ini luar biasa. Bapak dan ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para aba wal ummahat rahimakumullah. Ya, kalau orang tua tidak benar-benar memperhatikan pergaulan sang anak, dengan siapa dia bermain, kemana dia pergi, bisa jadi anak yang dia idam-idamkan untuk menjadi anak yang soleh ini berubah menjadi anak yang durhaka, berubah menjadi anak yang suka bermaksiat dan seterusnya. Karena apa? Pergaulan. Betapa banyak orang tua yang telah berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Serius dia memperhatikan pendidikan anaknya. Tapi kemudian dia lalai memperhatikan pergaulan anaknya tadi. Lalu anaknya terjatuh pada pergaulan yang salah. Cita-citanya pun menjadi berantakan. Ya, saya pernah dapat cerita di Jakarta. Ya, ada pasangan suami istri. Ya, dua-duanya ini adalah tokoh masyarakat. Forum yang berbicara tentang pendidikan. Anaknya dia sekolahkan di sekolah Islam. Namun karena lalai ya memperhatikan pergaulan anaknya, anaknya ini kemudian terjatuh pada konsumsi ya, menjadi pengkonsumsi narkoba gara-gara pergaulan. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, Nabi alaihi salatu wasalam mewanti-wanti, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka ya hendaknya dia memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Ya, orang tua hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dari anak-anaknya. Nah, kalau anak-anaknya sudah dididik dengan baik, tiba-tiba mengalami perubahan perilaku, ah ini berarti ada faktor eksternal yang mengubah anak kita. Ya, maka perhatikan dengan siapa anak kita berteman. Kalau dulu kekhawatirannya Nabi Ya'qub alaihissalam, ya takut Nabi Yusuf itu dimakan serigala, maka kita di masa sekarang ini mungkin tidak takut kepada serigala, tapi kita takut pada narkoba. Kita takut, kita khawatir kepada pornografi. Ya, bencana-bencana yang menimpa anak-anak muda di masa sekarang, pergaulan bebas, ya, hubungan seks di luar pernikahan, ini yang hendaknya kita menjadi kekhawatiran kita. Ya, ya Ustadz, anak saya kan masih kecil Ustadz, masih SD. Justru dari SD itu, dari kecil itulah kita hendaknya memperhatikan pergaulannya. Ya, orang tua kalau dia tidak tahu siapa anaknya berteman, misalnya dia berteman dengan anak-anak yang kurang baik ya. Kemudian anak-anak yang kurang baik ini misalnya main HP atau apa, kemudian nonton video dewasa bareng-bareng, anak kita kena. Makanya perlu sekali bagi para orang tua untuk memperhatikan ya dengan siapa anak-anaknya itu bergaul. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ya, sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam memperhatikan bagaimana apa namanya apa memperhatikan mengkhawatirkan keadaan Yusuf alaihissalam yang akan pergi bersama saudara-saudaranya, maka demikian pula kita hendaknya khawatir ya mewaspadai pergaulan anak-anak anak-anak kita. Baik. Ini yang ketiga ya, contoh keteladanan yang kita dapati dari para nabi. Kemudian juga yang keempat ya, hendaknya orang tua ya senantiasa memperhatikan masalah akidah ya, masalah tauhid. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau berdoa wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa masalah tauhid ini menjadi masalah yang serius. Sampai Nabi Ibrahim merasa sangat khawatir ya, tertimpa syirik, baik itu pada diri beliau dan juga pada anak keturunan beliau ya. Sehingga permasalahan tauhid ini hendaknya senantiasa kita perhatikan. Anak-anak hendaknya senantiasa diingatkan agar tidak terjatuh pada perbuatan syirik ya. Masalah akidah adalah masalah yang paling krusial. Bahkan Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau alaihissalam itu akan meninggal dunia ya, beliau berpesan kepada anak-anaknya ya, Nabi Ya'qub dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-132, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang Nabi Ya'qub dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya, maka Ibrahim dan Ya'qub telah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama ini bagi kalian. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah ya kalian mati melainkan kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, ini kita pesankan kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai pindah agama, jangan sampai murtad. Kita dapati ya di masa kita sekarang, bukan di masa kita sekarang ya, dari masa dahulu ya. Terkadang orang tua itu sangat meremehkan permasalahan akidah. Ya. Sebagian orang tua bahkan punya mindset bahwa kalau anak-anak itu sudah dewasa, silahkan dia memilih jalannya sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dapat apa WA dari sebagian kawan-kawan yang meminta nasihat. Apa yang masalah yang mereka hadapi? Mereka punya saudara sepupu murtad, pindah agama karena perkawinan. Ya. Orang tuanya, sikap orang tuanya bagaimana? Orang tuanya biasa-biasa saja ya, dinikahkan. Ya. Jadi dia datang ke gereja untuk menghadiri pemberkatan nikah putrinya tadi. Ya. Maka jangan seperti ini ya. Kita harus bikin aturan yang kuat dengan anak-anak kita. Nah, kalau kamu pindah agama, kamu bukan anak bapak. Harus bikin aturan yang tegas. Kenapa orang-orang itu mudah pindah agama? Karena memang tidak ada pagar yang kuat dari keluarga. Dewasa sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Enggak, ini kalau anak itu murtad, bapaknya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok anakmu bisa murtad? Bagaimana tanggung jawabmu mendidik anak? Kok bisa murtad anakmu? Kalau memang dia sudah mengerahkan semua usahanya untuk menjaga akidah anaknya, tapi kemudian qadarullah wa syaa fa'al ya, namanya hidayah, dia lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Ya, seperti kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, seperti kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam ya, anaknya murtad atau anaknya tidak mau bergabung, ya, bukan murtad tapi tidak mau bergabung dengan Nabi Nuh alaihi salam ketika diajak, ya bunayyarkam ma'ana, diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk naik ke atas bahtera, ke atas perahu yang besar ketika terjadi terjadi banjir, anaknya enggak mau ikut. Dia lebih memilih bersama orang-orang kafir. Nah, ini kita orang tua terlepas dari dosa kalau dia sudah berusaha. Nah, kebanyakannya kita kurang perhatian memberikan pendidikan agama kepada anak kita dan juga tidak memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Ketika dia murtad, ya, enggak jadi masalah. Ya, seringnya kan begitu. Kalau anak-anak itu sudah dewasa, biarkan mereka memilih jalannya sendiri. Ini adalah pemahaman yang keliru. Coba lihat bagaimana pesannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Lalu kelanjutan ayat-ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "An kuntum syuhada idh ta'buduna min ba'di." Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kalian hadir menyaksikan ketika Nabi Yakub ya menjelang kematian beliau mengatakan kepada anak-anak beliau, ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kemudian anak-anaknya mengatakan, "Wahai bapak kami, ya, kami akan menyembah Rabbmu dan juga Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Rabb yang Esa, dan kami pun tunduk dan patuh kepadanya." Ya, sampai ketika akan meninggal dunia, yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihi salam adalah apa yang akan mereka sembah sepeninggal bapaknya. Lihat bagaimana perhatian para nabi. Jaga betul ini. Ya, tekankan, tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, pokoknya kamu harus meninggal dalam keadaan muslim. Jangan sampai murtad. Ya, jangan sampai murtad. Kalau kamu murtad, putus hubungan kita. Harus ada ucapan yang tegas. Ya. Nah, sebenarnya orang yang murtad itu kalau dalam syariat Islam hukumnya itu dihukum mati, ya, kalau dia murtad, ya. Dia murtad kemudian diajak masuk Islam enggak mau, diajak untuk kembali ke Islam enggak mau, maka dihukum mati. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka kasus hukum, ya. Ya, maka apa? Buat aturan yang keras, ya, agar janganlah mereka meninggalkan keislaman mereka sampai menjadi murtad, ya. Harus ada sanksi yang tegas bagi anak-anak ini. Ya. Kalau dulu orang tua kami itu pesan dua, ya. Dua perkara yang bisa menghilangkan status anak. Bapak saya itu bilang, "Kalau kamu melakukan dua perkara ini, kamu bukan anak bapak. Yang pertama pindah agama, yang kedua melakukan hubungan di luar pernikahan." Ya. Artinya apa? Berzina. Ya, kalau melakukan dua perkara ini, kata bapak saya, itu kamu bukan anak saya. Maka kita betul-betul jaga, ya, sebagai anak kita betul-betul jaga ini, ya. Agar apa? Tidak murtad dan tidak terjatuh pada perbuatan zina. Baik. Kemudian apa lagi yang kita bisa dapatkan dari keteladanan para nabi? Ya, perhatian mereka, ya, agar anak-anaknya itu memelihara sholat. Nah, ini sholat ini adalah tiang agama, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, kalimat syahadat, ya. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Nah, permasalahan salat ini adalah apa? Salah satu dari rukun Islam, tiang agama. Ya, oleh karena itu hendaknya kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Ini sifat yang menonjol pada sosok Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surat Maryam ayat yang ke-54 dan ke-55 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya." Ya. Dan kisahkanlah kepada mereka tentang Ismail yang telah disebutkan dalam shadiqal wa'd. Dahulu dia adalah orang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya. Dan dahulu beliau adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dahulu beliau alaihi salatu wassalam menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan beliau adalah orang Di sini kita bisa melihat bagaimana Nabi Ismail menjalankan tugas beliau sebagai kepala keluarga. Ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Ya, sehingga seorang kepala keluarga, seorang ayah hendaknya dia tidak lupa dengan tugas ini. Dia ingatkan anggota keluarganya, anak-anaknya untuk menegakkan sholat. Banyak di antara orang tua yang tidak peduli anaknya itu sudah melakukan sholat atau belum. Ya, gak pernah dia ngecek anaknya itu sholat atau belum. Bahkan banyak di antara mereka pula yang membiarkan anak-anaknya terlelap dalam tidurnya. Ya, di waktu subuh. Tidak kemudian dia bangunkan, tidak kemudian ya dia suruh untuk bangun sholat subuh. Ya, maka yang demikian ini adalah sebuah kelalaian dari orang tua. Yang nanti menyebabkan dia akan apa? Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak itu hendaknya kita perintahkan untuk salat. Ya, terutama ketika mereka berusia 7 tahun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul asyar." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asyr. Dan pukullah mereka ketika mereka enggan untuk salat atau berat untuk salat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hendaknya kita menjaga atau kita perintahkan anak-anak kita untuk menunaikan salat dan menegur mereka ketika mereka ya lalai dari salatnya. Baik. Nah, ini mungkin perkara-perkara yang bisa kita ungkap atau bisa kita angkat pada malam hari ini berkenaan dengan keteladanan yang diberikan oleh para nabi dalam menjalankan tugas mereka sebagai orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan.